Kita masuk bab yang selanjutnya, masih berkaitan dengan masalah ini. Bab majaa fil kuhan wa nahwihim. Bab penjelasan tentang masalah kuhan. Kuhan jamak dari kahin, dukun dan semisalnya. Al kuhan jamul kahin. Wal kahana aidan jamu kahin. Jamak dari kahin itu bisa kuhan bisa kahana. Dahulunya mereka adalah suatu kaum, ya, di kalangan orang Arab, suatu kabilah yang mereka menghukumi manusia, memutuskan suatu perkara yang diperselisihkan manusia dengan bantuan syaitan, dengan cara meminta bantuan syaitan. Yang syaitan mengabari mereka apa-apa yang terjadi di langit, yang telah kita ketahui bahwasanya para syaitan itu mencuri berita langit, ya, mencuri berita yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada para malaikat, ya, yang malaikat saling berbicara, madza qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh rabb kalian ini Allah, ya, antara satu malaikat dengan malaikat yang lainnya, al-haq, kebenaran, kata malaikat, dicuri, didengar oleh syaitan. Ada yang mampu mendengar, ada yang kena lemparan, ya. Kemudian dikhabarkan oleh syaitan, ya, kepada kahin, kepada para dukun. Ya. Tsummal kahin yudifu ila hadzal khabar ma yudifu mil akhbar al-kadziba. Kemudian sama dukun dicampur aduk sudah. Ya. Datang satu khabar dari syaitan campur seribu oleh seribu kedustaan dia, ya. Makanya biasa para peramal itu akan terjadi kejadian ini. Ketika meleset dia enggak bertanggung jawab. Katanya bakal kejadian ini. Oh, kamu mengharapkan. Ketika pas tepat tuh kata saya juga apa. Ya, sebenarnya gampang kan jadi peramal itu. Tinggal nebak-nebak aja. Kalau salah ngeles aja tinggal. Ya seperti itu. Pendusta mereka itu. Ya. Kemudian para dukun ini mengabarkan kepada manusia. Fa idza waqa'a mimma akhbaru bihi syai'un ittaqadau an-nas 'aliman bil ghaib. Ternyata jika khabar yang dibawa oleh dukun tersebut ternyata benar, oh iya. Nanti di akhir bulan Desember akan terjadi tsunami, akan terjadi bencana di ujung Pulau Jawa. Qadarullah benar. Qadarullah benar. Iya. Manusia meyakini, oh, Mbah Pulan ini ternyata tahu ilmu gaib. Tahu yang gaib. Penerawangannya tepat. Ini manusia mesti akan seperti itu. Ya. Akhirnya mereka pun berhukum kepada dukun tersebut. Wah, ini dukun ini terbukti gitu. Ya. Penerawangannya bagus. Beberapa kejadian terbukti. Akhirnya dia kalau menginginkan sesuatu, mau usaha, mau apa, datang. Bah, dukun, dan sebagainya, bagaimana? Menurut penerawangan si mbah. Kalau saya melakukan usaha ini, kira-kira sukses enggak? Seperti itu. Sehingga dengan ini mereka dinamakan sebagai al-kahana. Idhum yakhbiruna an umur fil mustaqbal. Ini mereka mengabarkan kejadian-kejadian yang akan datang. Saya kau kaza, wa saya kau kaza. Akan terjadi ini, akan terjadi itu. Ya. Kalau zaman kita menyebutnya ahli penerawangan atau menyebut apa? Bukan yang sekarang keren, apa namanya itu istilahnya itu? Indigo apa? Imbigo. Yes, ala kulihal. Kayak gitu. Para ulama sudah membahas, bahkan Rasulullah dan para sahabat sudah membahas. Kuhan, dukun, sifatnya yaitu akan mengabarkan kejadian-kejadian yang akan datang, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Apakah terjadi? Ada yang terjadi, mayoritasnya tidak, kan itu. Karena memang sifat dukun itu, ya, mencampur satu kebenaran dengan miatu kizbah, dengan 100 kedustaan. Yang benar satu, yang bohongnya 1000, 100 ribu, 1 juta bahkan. Ya itu. Pernah saya katakan, kita kaum muslimin yang belajar harusnya tidak kena bohong lagi, ya, kena tipu dukun-dukun seperti itu. Tidak percaya walaupun apa yang mereka khabarkan kadang terjadi. Kadang terjadi, kadang tepat. Adapun perkara-perkara yang disampaikan yang bisa dicerna oleh akal, bisa dihitung, bukan termasuk dukun. Contoh misalkan BMKG memperkirakan akan terjadi, atau bukan BMKG ya, gerhana matahari pada hari ini akan terjadi gerhana bulan pada bulan ini jam segini, akan melintas komet atau meteor pada tanggal ini, itu tidak dikatakan sebagai kahin, sebagai dukun, karena suatu yang hisabi, suatu yang bisa dihitung, bisa diperkirakan. Berarti mereka juga dukun, kan mengabarkan suatu yang belum terjadi. Beda. Kalau hal tersebut bisa dihitung, ya, matahari beredar, ya, akan terjadi gerhana pada tanggal sekian, jam sekian. Ya. Perkara yang sifatnya hisabi, satu yang bisa dihitung, bukan dikatakan kahin. Kemudian rawa muslimun fi sahihihi an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam sahihnya dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Hafsah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi Arraf. Arraf, ada yang mengatakan dia itu dukun juga. Ada yang mengatakan lebih umum dari dukun. Ya. Jadi lebih umum dari dukun. Ya. Orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, para peramal, orang yang mempercayai peredaran bintang-bintang, yang memiliki ruh-ruh dan sebagainya, ini dikatakan arraf. Ya. Kata ulama sebagian lebih umum dari dukun. Ya. Kalau dukun itu kan lebih khusus lagi lah kalau di kita. Ya. Kalau arraf ini kayaknya lebih umum. Pokoknya orang yang ngaku itu yang bisa mengetahui yang gaib, bisa apa menebak ini meramal itu, ya, bisa menyihir dan sebagainya, dikatakan itu arraf. Man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf, kita katakan saja dukun kan lebih dikenali kita. Barang siapa yang datangi dukun kemudian dia bertanya tentang suatu, atau dalam konteks di sini bisa jadi barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian dia bertanya tentang suatu perkara, fasodakohu bima yakul, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut, arraf tersebut, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. salatnya tidak diterima selama 40 hari. Syaikh Utsaimin rahimahullah taala lebih merinci. Orang yang bertanya kepada arraf, kepada peramal atau kepada dukun, ini sebenarnya terbagi menjadi beberapa bagian. Al-qismul awal ayas'alahu su'alan mujarad. Yang pertama, orang yang sekedar bertanya. Ya. Ah, saya mau tanya lah ke dukun. Ya. Fahada haramun. Ini haram. Dia hanya bertanya aja, bertanya. Tujuannya apa? Dia bertanya. Nanya apa? Saya pengen tanya kalau saya nikah di bulan Februari misalkan, gimana? Saya mau hajatan di bulan, mau buka usaha di bulan Desember, gimana? Dia nanya. Ini haram, sekedar nanya haram. Yang jenis kedua, dia bertanya dan membenarkannya. Ya. Kalau yang pertama cuma sekedar bertanya aja udah. Kamu benar kan? Kamu percaya? Enggak. Terus kenapa nanya? Ya pengen nanya aja. Sekedar bertanya haram. Ya. Yang kedua, bertanya dan membenarkannya. Fahada kufrun, ya, lianna tasdiqahu fi ilmi al-ghaib takziban lil takzibul Qur'an. Maka seseorang yang bertanya tentang perkara yang ghaib, perkara yang belum terjadi, kepada dukun dan semisalnya, kemudian dia membenarkannya, maka ini perbuatan kufur. Kufur. Kok kufur? Kufur kafir, kafir, perbuatan kafir. Apanya, apakah orangnya kafir? Kalau orangnya perlu diteliti. Bisa jadi dia bodoh, enggak tahu. Tetapi perbuatannya perbuatan kafir. Kenapa? Karena membenarkan orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib berarti dia mendustakan Al-Qur'an. Ya. Orang yang mendustakan Al-Qur'an jelas kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui makhluk yang ada di langit, para malaikat dan yang di bumi, manusia, jin dan sebagainya, perkara yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak ada yang tahu perkara yang ghaib. Ya. Nabi, Nabi enggak tahu. Nabi cuma dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyatakan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib, baik makhluk yang ada di langit dari kalangan para malaikat ataupun yang di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang bertanya perkara yang ghaib, siapa yang telah mensantet saya, tahu dari mana, bagaimana usaha saya kalau saya lakukan bulan ini, perkara yang ghaib, kemudian dia mempercayainya, berarti dia telah membenarkan bahwa seorang tersebut mengetahui ilmu ghaib. Dalam keadaan Al-Quran mengatakan tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pilihan dia dua. Si dukun ini dia anggap Allah atau dia mendustakan Al-Qur'an. Ya, jawaban A dan B semuanya membuat dia kafir. Nah. Ini yang kedua. Al-qasmu salis yang ketiga, dia bertanya dalam rangka menguji apakah dia jujur atau dusta. Bukan dalam rangka untuk mengambil pendapat dia. Yang seperti ini tidak mengapa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya Ibnu Sayyad, seorang anak yang dianggap ya mengetahui perkara yang ghaib, ada yang mengatakan dia dajjal, ya. Dan yang benar bukan dajjal, hanya dia termasuk dajjalin, ini pendusta aja. Nabi berkata, "Madza ini. Maka yang seperti ini pun tidak mengapa, bahkan terkadang wajib. Kita akan buktikan bahwasanya dia itu kazib, kazab, pendusta. Bawa sini. So, kamu katanya ngaku yang mengetahui ilmu yang gaib. Coba tebak. Nah, dia enggak bisa, pendusta dia. Seperti itu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arafan fas'alahu an syai'in fasadaqahu bima yaqul lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian dia bertanya dan membenarkannya, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Sebutkan dalam riwayat 40 malam. Kalau orang yang bertanya saja seperti itu hukumannya, ya. Fakaifa bil mas'ul, bagaimana dengan dukun yang ditanya? Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ma'nahu annahu la thawaba lahu fiha. Bahwasanya makna lam tuqbalahu sholat, tidak diterima sholatnya. Ini ketika dia melakukan sholat, sholatnya tidak diberi pahala. Ya. Walaupun mungkin secara kewajiban dia telah terbebas, karena dia melaksanakan sholat, cuma sholatnya tidak diberi pahala. Ini. Bukan maknanya adalah berarti dia harus mengulangi sholatnya selama 40 hari. Bukan. Aduh, saya kemarin habis waliyadzubillah, habis datangi dukun. Dan percaya, percaya iya saya. Tobat, kenapa? Udahlah saya sholat lagi lah. Kenapa? Selama 40 hari saya ulang sholat saya. Bukan seperti itu maknanya. Artinya sholat yang dia lakukan, itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hadis ini ada larangan untuk mendatangi dukun dan yang semisalnya. Berkata Imam Al-Qurtubi, yajibu ala man qadara ala zalika min muhtasibin wa ghairihi ayyukima min man yata'ato syai'an min zalika min aswaq wa yunkiru alaihim asadu nakir. Wajib bagi orang yang memiliki kemampuan, pejabat dan sebagainya, ya, untuk mengusir orang-orang seperti ini, ya, dukun dan semisalnya yang membuka praktek, ya, baik di pasar-pasar ataupun yang lainnya, untuk mengingkari mereka dengan pengingkaran yang keras. Wala yaktar bisidqihim fi ba'dil umur wala bikasati man yaju ilahim. Jangan tertipu dengan tepatnya ramalan orang pada sebagian kejadian. Tapi dia kemarin benar loh meramalkan akan terjadi nih di tempat ini. Ternyata benar. Jangan tertipu. Ya. Karena hanya sebagian kecil. Jangan tertipu dengan tepatnya, ya, ya, ramalan dia. Karena kalau dikumpulkan, yang enggak tepatnya jauh lebih banyak. Berlipat-lipat, berpuluh-puluh lipat, beratus-ratus lipat. Ya. Atau jangan tertipu dengan banyaknya orang yang datang kepadanya. Apalagi yang datangnya ustadz. Itu dukun, bukan kok, bukan dukun. Itu wali. Buktinya apa? Pak Ustadz aja datang, Pak Yai aja datang, Pak Haji aja datang, pejabat saja datang. Jangan tertipu. Orang yang kalau sudah mengaku mengetahui perkara yang gaib, jelas itu kazab, pendusta. Al-Quran yang berbicara. Naam. Hanya orang-orang bodoh yang mau mendatangi mereka. Ya. Orang yang walaupun mengaku ilmu, ilmunya enggak kokoh berarti. Saya belajar kalau dulu pesantren gini ini. Terus ngapain datangi dukun? Hah? Mempercayai itu. Kamu belajar apa di sana? Al-Quran menyebutkan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.